apot nandang tresno naliko ato cara esliramu rakoso nrimo tresno liyo merko kutu nompo jejodohan wong tuwo. Pancen iki salahku, pangapura ku tulus atiku. Dadi pengiling cerita sing tak tulis liwat tembang asmorondono. dadi pengiling cerita sing tak tulis liwat tembang asmoro dono.